kejahatan. Ketika penguasa mengintimidasi Islam dan Muslimin, ketika intinya mendapati fenomena penguasa yang dianggap jelek, penguasa yang dianggap zalim, penguasa yang dianggap tidak sesuai dan sejalan dengan kepentingan Islam dan Muslimin. Ketika itu apa yang harus dilakukan? Ini sangat penting. Saya katakan pentingnya, dikarenakan masalah ini kaum Muslimin wal Muslimat rahimakumullah ternyata masuk di dalam kategori masalah prinsip akidah Islam. Masalah ini dimasukkan oleh para ulama kita dari mulai zaman dahulu kala pada kitab-kitab akidah mereka. Yang kedua, saya katakan penting dikarenakan masalah ini menyangkut perkara nasional terkait dengan reaksi masyarakat terhadap penguasa. Itu masalah nasional, bukan masalah regional, bukan masalah pikiran, tapi masalah yang menasional, melibatkan semua anak bangsa, melibatkan semua masyarakat di negara kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan membicarakan tema ini dari sudut pandang syariat. Saya ulangi lagi, kita akan membahas tema ini dari sudut pandang syariat. Kita tidak berbicara dari sisi politik. Musola kita tidak ada unsur politik. Majelis kita tidak ada unsur politik. Ini saya kasih pembahasan. Kita pandang, kita telaah, kita cermati, kita pelajari secara syariat. Berarti insyaallah taala nanti akan kita bacakan ayat Quran, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keterangan para ulama-ulama kita tentang sikap seorang muslim dan muslimah ketika mendapati penguasanya zalim, penguasanya fasik dan yang lain-lain. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sikap kita sebagai seorang muslim selaku warga negara Indonesia Raya ini yang mungkin mendapati penguasanya banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak yang lain-lain tadi, bisa kita globalkan secara pandangan syariat menjadi poin-poin berikut. Sikap yang pertama adalah wajib menjadi warga negara masyarakat yang taat kepada penguasa. Wajib menjadi warga negara, menjadi masyarakat yang mentaati penguasanya. Dalam kondisi apapun kita, di saat kita senang atau kita tidak senang, di saat kita lapar atau kita sempit, dalam kondisi apapun kita wajib mentaati penguasa kita. Dan apapun kondisi penguasa kita, apakah dia penguasa dari kalangan budak atau dari merdeka, atau dari kalangan penguasa yang zalim, yang fasik, apalagi yang adil, yang soleh. Kondisi penguasa tadi berhukum dengan selain hukum Islam. Kondisi penguasa yang kecil, yang sadis, dan yang lain-lain. Hanya ada dua persyaratan yang disebutkan dalam Islam. Yang pertama, penguasanya masih muslim. Penguasanya masih muslim. Ciri keislamannya, dia menegakkan ibadah sholat. Ciri yang lainnya, dia mengamalkan syiar Islam yang nampak. Dia sholat entah itu lima waktu atau Jumatan, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, umroh, haji, dan yang lain-lainnya dari syiar Islam yang nampak. Anda masih muslim. Yang kedua, ketaatan kepada penguasa itu selain dalam bab kemaksiatan, dalam perkara syar'i kita taati, dalam perkara maslahat umum yang mubah kita taati. Tapi kalau babnya kemaksiatan, tidak boleh ditaati pada poin tadi, tapi ditaati dalam perkara-perkara yang lain yang bukan kemaksiatan. Saya bacakan dalilnya. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri di kalangan kalian. Kalau kita melihat tafsirnya di buku-buku tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Tabari, tafsir yang lain-lainnya, dari tafsirnya para ulama kita, disebutkan mayoritas ahli tafsir menyatakan ulil amri adalah para umara. Umara terjemahannya adalah pemerintah, penguasa. Sebagian memanakan para ulama. Dua-duanya makna yang benar, ulama dan umara. Tapi kali ini dalam ayat ini, mayoritas ahli tafsir mengatakan para umara. Jadi maknanya diperintahkan mentaati Allah, mentaati Rasul, dan penguasa. Ketika menyebutkan kata-kata penguasa, Allah mengatakan minkum. Ada kata-kata minkum dari kalangan kalian, yang dimaksud dengan kalian itu kaum muslimin. Seperti yang dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka minkum dari kalangan kaum mukminin, kaum muslimin. Ayat ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah menjelaskan kepada kita kewajiban taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas. Yang kedua, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Akhlak ini juga kewajiban mentaati penguasa kita. Ketika menyebutkan penguasa, harus minkum, penguasa yang muslim. Kalau yang kafir, tidak masuk. Sebab bukan minkum. Harus siap dari kalangan muslim. Ketaatan kepada penguasa yang muslim. Yang kedua, ketika menyebutkan penguasa, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kalimat wa atiu. Ketika Allah dikatakan atiullah, ketika Rasul wa atiu ar-rasulah, jelas. Tapi ketika penguasa langsung wa ulil amri itu, tidak ada kata-kata atiu ta'atilah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, insyaallah kita sudah kenal Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Ibn Syafi'i, imam besar pada masanya. Di Indonesia ini banyak yang mengalami Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan itu menunjukkan ketaatan kepada penguasa tidak mutlak. Kalau taat kepada Allah, mutlak. Taat kepada Rasul, mutlak. Sebab Allah mengatakan abiu, taatilah, abiu, taatilah. Tapi ketika mengatakan para penguasa, tidak ada abiu, tapi langsung wa ulil amri enggak mutlak. Ketaatan kepada penguasa tidak mutlak. Artinya harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ketaatan kepada penguasa itu hanya dalam perkara syar'i, dalam perkara mutlak maslahat umum, tidak dalam perkara kemaksiatan. Paham itu? Yang memerintahkan saat ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 59. Yang memerintahkan Allah, bukan saya, bukan Pak Presiden, bukan yang lain-lain, tapi Allah yang memerintahkan kita untuk mentaati semua. Dalam ayat ini Allah sebutkan di awal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah kaum mukminin. Terus ada perintah taat kepada penguasa. Katanya para ulama, mentaati para penguasa itu merupakan bagian daripada iman. Ciri-cirinya kaum mukminin. Sebab Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina. Yang berikut, ketaatan kepada penguasa itu digandengkan dengan ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, kemudian kepada pemerintah. Itu menunjukkan ketaatan kepada penguasa sama dengan ketaatan kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan langsung dalam hadisnya Rasulullah SAW. Aku mengatakan man ato'ani faqad ato'a Allah wa man ato'a amiri faqad ato'ani. Barang siapa yang mentaati aku pada Rasul berarti mentaati Allah. Barang siapa yang mentaati penguasaku maka dia mentaati aku. Dimentaati penguasa sama dengan mentaati Rasul. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Berarti itu pertama ibadah. Bagian keimanan, ciri-cirinya kaum mukminin, termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salam. Mentaati penguasa itu ibadah. Allah yang langsung memerintahkan. Ada dua syarat. Aku ulangi lagi, ada dua syarat. Yang pertama, penguasanya minkum muslim. Yang kedua, selain dalam bab kemaksiatan. Kalau maksiat mohon maaf. Tidak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam maksiat kepada sang khaliq. Tidak boleh. Paham itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan penguasanya adil. Tidak menyebutkan penguasanya soleh. Tidak menyebutkan penguasanya bertakwa. Tidak menyebutkan penguasanya yang pro-muslimin. Yang disebutkan hanya kalimat minkum dari kalangan kalian, yakni muslim. Berarti meliputi semua penguasa yang muslim, yang soleh, yang adil, yang bertakwa, yang masya Allah. Begini. Dan masuk pula dalam perintah ini penguasa yang muslim, tapi dia zalim, tapi dia fasik, tapi dia banyak kelemahannya, kekurangannya, kebijakan-kebijakannya gak bagus, condongnya kepada kepentingan asing, kepentingan asing, gak pro dengan kaum muslimin, undang-undangnya bukan undang-undang Islam dan segala macamnya, dimaksudkan selama masih muslim yang dipandang penguasanya atau undang-undangnya. Dalam ayat ini yang dipandang penguasa atau undang-undangnya. Jawab yang maksud jawab yang dipandang apanya ini? Penguasanya. Karena Allah mengatakan wa ulil amri minkum. Paham? Saya bawakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sunan Bukhari Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sami wa ta'atu ima atagai illa ayyuk marati ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'at. Artinya wajib atas individu muslim mendengar dan taati penguasanya pada perkara yang dia suka atau yang dia benci, kecuali diperintahkan dengan kemaksiatan. Ketika diperintah dengan kemaksiatan, jangan kamu taati perkara itu. Ada persyaratan, tidak boleh dalam perkara kemaksiatan. Dan ada tambahan keterangan, kita mentaati penguasa dalam perkara yang kita suka, yang kita suka. Jadi kalau lagi senang sama penguasa, sudah taati wajib senang. Lagi teman penguasa, konco dewe, taati gila. Rasul mengatakan dua kali, walaupun kita tidak suka, dalam kondisi kita tidak senang, berarti banyak keadaan di sini terkait dengan penguasa, banyak utang-utangnya, banyak pokoknya kita tidak suka loh. Dalam kondisi tidak suka tetap harus mentaati penguasa. Ya, juga dalam riwayat yang lain dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam kitab Sunnah Ibnu Abi Asim rahimahullah dan ia sahih. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna la nas'aluka an ta'ati man sahha. Ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada engkau tentang ketaatan kepada penguasa yang bertakwa. Itu sudah bertakwa. Walakin nas'aluka 'amman fa'ala kadza fa'ala kadza fa'ala kadza wa ta'ala. Tapi yang kami tanyakan ya Rasulullah tentang taati penguasa yang berbuat begini, berbuat begitu, disebutkan semua kejelekan. Apa sebetulnya mentaati penguasa yang jelek, penguasa yang jahat, penguasa yang zalim, penguasa yang fasik? Pokoknya disebutkan semua kejelekannya apa? Itu gimana ya Rasulullah? Tolong diucapkan baik-baik jawabannya Rasul. Dan yang paling penting siap-siap mengamalkan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, isma' wa dengarkan dan taati penguasa kamu. Wa in darada dhahrak wa akhadha malak, walaupun penguasa itu memukul punggungmu, merampas hartamu, fasma'lah, tetap dengarkan dan taati. Masya Allah, itu sabdanya Rasulullah, bukan dari saya. Jadi kita mentaati penguasa itu betul-betul harus dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Kita diperintahkan mentaati penguasa walaupun penguasanya kejam, senang mukuli rakyatnya, menyambut-nyambut rakyatnya, menghadiahi rakyatnya, taati. Merampas harta masyarakatnya, taati. Berarti itu penguasa yang sangat kejam, penguasa yang sangat zalim. Walaupun dia zalim, walaupun dia ujian, dengarkan dan taati penguasa kamu. Ingat, selama dia muslim, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa kita tidak mukuli punggung-punggung kita, penguasa kita juga tidak merampas harta benda kita. Cuman ya kena pajak pak, oke, ada pajak bumi dan bangunan pak, ada pajak kendaraan bermotor pak, ada pajak usaha pak, tapi kejelas pak ya diserahkan pak, sikapin dia dibayar saja itu semua. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan merupakan ketaatan. Jadi penguasa yang ada sekarang ini sih penting. Iya, saya penting gitu. disebutkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu dha'fi umara, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa, wa sayakunu fihim rijalun, dan akan tampil di tengah-tengah mereka sosok-sosok penguasa, la yahtaduna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi, kata Rasul, mereka tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnah mereka, tidak menjadikan bimbinganku sebagai pedoman mereka. Qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati setan, fi yuzmani insin, tapi jahatnya manusia. Itu kira-kira penguasa yang kayak apa ya? Penguasa yang betul-betul sadis. Ya. Hatinya hati setan. Jahatnya manusia. Kalau di kalangan kita, setan itu kan jelek gitu. Setan. Oh, tapi luar biasa sangat jubulet kok. Mati-mati setan. Itu tadi sangat jelek sekali. Rasul mengatakan hatinya penguasa itu hati setan. Hati penguasa yang sangat sadis, sangat kejam, sangat bolin, sangat bolin. Setan. Sebelumnya Rasul mengatakan tidak menjadikan sunnah Rasul sebagai pertolongannya. Kata para ulama, dia tidak menggunakan undang-undang Islam sebagai pertolongan. Berarti undang-undangnya kacau. Penguasanya kejam. Kira-kira perlu kita sikapi apa penguasa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang mendengarkan sabda Rasulullah langsung reaksi, ya Rasulullah, afala nabiduhum bisayf? Kalau penguasa seperti ini, ya Rasulullah, apa tidak kita ganyang dengan pedang kita? Itu bahasanya, ganyang lagi. Apa tidak kita ganyang dengan pedang-pedang kita? Sudah, ambil, sikat. Itu mau. Apa jawabannya Rasulullah? Saya mengatakan, la ma'on fi'u sholat. Tidak boleh. Tidak boleh kamu berontak. Tidak boleh kamu ganyang. Selama mereka mendirikan sholat secara benar. Artinya, selama dia muslim, ciri-ciri Islamnya menegakkan sholat. Dia sholat di waktu, dia berdoa, itu fitri, itu alfa, yakni syiar Islam yang benar. Masya Allah. Penguasa kita, apakah sudah masuk dalam kriteria ini? Presiden kita, apa sudah masuk kriteria yang disebutkan dalam hadis ini? Jujur Pak, undang-undangnya Islam modern. Undang-undangnya Islam atau modern? Undang-undangnya tidak menggunakan undang-undang Islam, bahasanya tidak berasaskan Islam. Masuklah. Apakah penguasa kita, presiden kita, hatinya kayak Islam? Sadis, kejam, membantai umat Islam, membantai masyarakat muslimin, membunuh berdarah dini, melupakan darah umat Islam. Apakah cara ini? Nyatanya? Tapi syarat undang-undang seperti itu pun sesungguhnya enggak murni teman-teman Islam. Campur. Ada yang Islam, ada yang semi-sunni, ada yang enggak Islam, macam-macam. Tapi angkatnya bukan Islam. Jadi dulu. Kalau belum berarti kita lebih-lebih lagi tidak boleh ganyang. Lebih-lebih lagi tidak boleh berontak. akan dia berangkat umroh, dia udah muslim. Maka sikap yang pertama kaum muslimin rahimahumullah, jadilah warga negara yang taat kepada penguasanya dalam perkara syar'i, taati perkara maklum yang mubah, taati selain perkara walaupun. Dan ternyata prinsip ini prinsip yang disepakati oleh semua ulama kita, dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka, semua mazhab, mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, semuanya sepakat dengan prinsip ini. Makanya sudah menjadi akidah. Maka ketika kita menjadi warga negara yang taat, itu berarti kita beribadah kepada Allah dan sedang menerapkan akidah kita. Siap taat, siap taat ini ya harus siap ibadah kepada Allah, akidah kita. Sikap yang kedua yang disebutkan dalam bimbingan syariah, as-sabru ala jawris sultana, bersabar dalam menghadapi kezaliman penguasa, wa'adar khuruji alaihi, dan tidak boleh memberontak penguasa. Sabar ada penguasa-penguasa yang zalim yang sabar. Sabar itu adalah menahan lesan, jangan mengucapkan kata-kata yang mungkar, menahan anggota badan, jangan melakukan aksi-aksi yang mungkar, menahan hati, jangan sampai murka dengan takdirnya Allah Subhanahu Wataala. Sabar dulu, bukan harus memenjarakan sesuatu. Yang dipenjarakan hati, lesan, dan anggota badan. Di penjara jangan melakukan tindakan yang mungkar. Disuruh sabar. Dan dilarang melakukan pemberontakan. Baik pemberontakan dengan fisik, langsung aksi turun bawa senjata memberontak penguasa, menggulingkan penguasa, kudeta, tidak boleh. Atau pemberontakan dengan lesan, menghujat pemerintah, membongkar kaiban-kaiban penguasa di depan halayak ramai, memperbincangkan di cangkruan kita, di majelis kita tentang kejelekan-kejelekan penguasa, memprovokasi massa untuk memberontak penguasa, tidak boleh. Itu namanya pemberontakan dengan ucapan. Semua bentuk pemberontakan dilarang. Itu disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah SAW, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaihi. فَإِنَّهُ مَنْ صَارَفَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمَيْتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ. Rasul mengatakan barang siapa yang melihat dari penguasanya ada sesuatu yang dia tidak suka, kata Rasul, فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ, hendaklah sabar. Jaga lesan, jangan sampai mengumpat-umpat menghujat penguasa. Jaga lesan, jangan sampai membongkar kaiban-kaiban penguasa di tengah halayak ramai. Jaga anggota badan, jangan sampai melakukan aksi-aksi yang melanggar agama terkait dengan penguasa. Jaga hati, supaya jangan sampai ada murka kepada takdirnya Allah yang memuji kita dengan kezaliman penguasa. Sabar. Sebab, orang siapa yang memberontak jamaah penguasa satu jengkal saja, lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Justru Rasul mengecam dan mengancam orang-orang yang memberontak penguasa. Kalau dia memberontak, lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Kalau memberontak itu matinya mati jahiliyah. Saya mau tanya, kalau dikatakan mati jahiliyah, dikafirkan lain. Yang memberontak penguasa sejengkal saja lalu mati, maka matinya mati jahiliyah. Apakah orang itu kafir atau tidak? Nah, jawabannya jahiliyah. Jahiliyah. Tahu jahiliyah? Zaman jahiliyah. Matinya mati jahiliyah. Zahirnya kok kayaknya kafir gitu. Tapi tidak. Para ulama kita menjelaskan itu bukan mati kafir, tapi dia mati di atas perangai jahiliyah, yakni mati di atas dosa besar. Dia matinya mati kafir. Ini juga saya jelaskan. Ini jangan-jangan ada yang salah paham. Ada yang merontak, wah mati jahiliyah kafir. Jangan. Enggak lah. Itu mati di atas dosa. Itu ancamannya. Satu, diperintahkan sabar. Yang kedua, dilarang melakukan pemberontakan. Pemberontakan fisik dengan senjata, dengan aksi, atau pemberontakan dengan statement, pernyataan lisan. Tidak diperbolehkan. Lebih khusus, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk memuliakan penguasa dan melarang kita untuk menghinakan penguasa. Itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, inna min ijlalillah ikram al-shaybatil muslim wa hamil al-Qur'an غير الغالبيه وجامعا وإكرام ذي السلطان المقتدر. Termasuk memuliakan Allah ialah memuliakan orang yang sudah sepuh yang muslim. Bapak-bapak mbah-mbah yang sepuh yang muslim dimuliakan. Memuliakan mbah-mbah sepuh sama dengan memuliakan Allah. Yang kedua, memuliakan penghafal Al-Quran, yang membawa Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mengamal Al-Quran. Jangan melampaui batas, jangan kaku, tengah-tengah saja. Dan termasuk memuliakan Allah, memuliakan penguasa yang adil. Penguasa yang adil, ada kata-kata yang adil. Disebutkan dalam riwayat yang lain berhubung dari hadis Abu Bakrah At-Taqafi radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Nabi Asim dalam kitab Sunnah. Kata Rasulullah SAW, As-Sultanu Zillullahi fil ardi, faman akramahu akramahu Allah, waman ahanahu ahanahu Allah. Yang namanya penguasa adalah naungan Allah di muka bumi. Dengan penguasa rakyatnya terayomi, dengan penguasa negara itu tenang. Maka barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah menghinakan dia. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita perintah untuk memuliakan penguasa dan larangan menghinakan penguasa. Maka dilarang kaum muslimin rahimahumullah untuk mencela, mencaci maki penguasa, hukumnya haram. Tidak boleh menghujat-hujat penguasa, hukumnya haram. Tidak boleh kemudian membuka keaiban-keaiban penguasa di depan halayak ramai, hukumnya haram. Barang siapa yang menghinakan penguasa, kata Rasul, Allah akan hinakan dia. Jadi ya, kalau Allah menghinakan kita, repot. Tidak akan bisa mulia. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabatnya Rasul SAW menyatakan, nahana kubara'una min ashabi Rasulillah SAW, qalu la tasubbu umara'akum wa la tahushuhum wa la tudhibuhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Kata Anas bin Malik, sahabat-sahabat Rasul yang senior melarang kami. Mereka mengatakan, kalian jangan mencela penguasa kalian, jangan menipu penguasa kalian, jangan membenci penguasa kalian. Bertakwalah kepada Allah dan sabar. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Perkaranya sebentar. Kalau terlalu balik, paling untuk kali mati, atau digantikan yang lainnya yang hakim. Atau saya mati. Kita mati di atas ketaatan kepada Allah, takwa kepada Allah. Jangan mencela penguasa, jangan membenci mereka. Itu kesepakatan para ulama. Bahkan disebutkan dalam keterangan yang lain ancaman. Katanya Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasul, inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu 'ala ummati. Awal mula kemunafikan seseorang, awal mula kemunafikan seseorang ketika dia mencela penguasa. Dia mencela penguasa itu pertanda kemunafikan. Thank you.